Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kemarin sudah kita baca tentang apa 6 perkara yang dibutuhkan oleh seorang thalibul ilm. Siapa yang bisa menyebutkan 6 perkara yang dibutuhkan untuk belajar, yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu? Apa itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, kecerdasan. Terus, semangat, bersungguh-sungguh, dan juga bekal, modal. Yang kelima, bersabar dengan guru. Yang keenam, harus lama. Ahsan tabarakallahu fik. Apa lek tadi lek? Tulis. 6 perkara yang harus atau yang dibutuhkan oleh seorang thalibul ilm. Tulis lagi. 1. Zakaun, kecerdasan. 2. Hirsun, semangat. 3. Ijtihadun, sungguh-sungguh. 4. Bulghatun, bekal. 5. Sabar dengan guru. 6. Tulus zaman, harus lama. Itu diambil dari bait syairnya siapa? Siapa Jar? Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hajar. Kapan? Siapa yang bilang bahwasannya ilmu itu harus dengan 6 perkara? Siapa? Siapa Mam? Al-Imam Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad ibn Idris. Ahsan tabarakallahu fikum. Jadi itulah 6 perkara yang dibutuhkan oleh seorang thalibul ilmi untuk meraih kesuksesan di dalam thalabul ilm, atau dikenal dengan sudasiyah. Sudah siahnya Imam Syafi'i, yaitu dikatakan ukhayya lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Waduli zamani. Tapi karena itu kita ulang lagi. Qala Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala, Wa qala akharu ukhayya lan tanalal ilma illa bi sittatin saumbika an tafsilaha bi bayani dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadzin wa tuli zamani. Wahai saudara, saudaraku tercinta, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sudah selesai, Lek? Ditulis, Lek? Apa tadi itu 6 perkara itu? Apa itu? Itu yang dibutuhkan oleh seorang belajar. Jadi kamu harus punya semangat, harus punya sungguh-sungguh, harus punya modal. Saumbikan tafsiliha bibayani, aku akan memberitahumu tentang rinciannya dengan penjelasan. Yang pertama adalah zaka, kecerdasan. Dan ini kita katakan kemarin syarat yang secukupnya. Zaka tentunya juga harus dibarengi dengan zaka. Zaka adalah kecerdasan, zaka adalah kebersihan, kesucian jiwa. Kecerdasan tanpa zakat, zakaun bila zakat, ini bisa membahayakan. Betapa banyak orang-orang cerdas, betapa banyak orang-orang jenius, tapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, hatafaz zakau wa qala lastu binafi'in illa bitaufiqin minal wahhabi. Kecerdasan itu menyeru, berteriak dan mengatakan, aku tidak berharga, tidak berguna illa bitaufiqin minal wahhabi, kecuali jika mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasanmu, kepintaranmu, kejeniusanmu, ini harus engkau mintakan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu yang pintar mendapatkan taufik. Betapa banyak manusia-manusia jenius, tapi mereka dihancurkan oleh kejeniusan mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisah-kisah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya Qarun, qala inna ma utituhu ala ilm. Semua itu tidaklah berguna. Kecerdasan apabila tidak dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah berguna. Karena itu zakat ini tidak harus, tidak mutlak, karena zakat ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicari. Zakat ini adalah mauhibah, tidak bisa dicari. Ini bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ditakdirkan ada yang cerdas, ada yang kemampuannya kurang, ada yang lemot, ada yang tumpul. Ini semua bukanlah perkara ikhtiariyah. Karena itu ini kita kesampingkan. Adapun hirs, ijtihad, bulghah, suhbah, tul zaman, ini bisa diusahakan. Tapi kalau zakat, ini gimana mengusahakannya? Gimana? Enggak ada obat cerdas. Enggak ada obat kemudian bisa menghilangkan kebodohan, maksudnya uteke cuntel terus ngombe obat jadi cerdas, enggak ada. Juga enggak ada kiat-kiatnya. Ini bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa dimintakan, ya Allah, berilah aku kemampuan di dalam memahami ayat-ayat-Mu. Dan doanya apa? Doa supaya ditambah ilmu apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma itu doanya. Wa hirs, adapun hirs semangat. Apa bedanya kemarin semangat dengan ijtihad? Semangat dengan sungguh-sungguh itu apa bedanya? Semangat dengan anggota badan. Kalau sungguh-sungguh? Kalau semangat dengan hati. Al-hirs dikatakan oleh sebagian syurah, hirs itu adalah bi'an yakuna al-amr dza ahammiyah. Perkara itu memiliki kepentingan di dalam pikiranmu, diprioritaskan gitu. Orang semangat berarti mikirnya ke situ terus. Kalau orang semangat ingin jadi kaya, maka yang dipikirannya kaya terus. Kalau orang semangat memiliki sesuatu, memiliki harta, maka yang dipikirannya harta terus. Kalau semangat ingin ilmu, maka dipikirannya itu ilmu terus. Itu namanya semangat. Jadi semangat itu dalam hati. Memiliki cita-cita, memiliki impian, ini namanya hirs. Adapun ijtihad, adapun sungguh-sungguh, ini adalah mewujudkan, merealisasikan semangatnya tadi dengan amal. Adapun ijtihad adalah ibnul lil hirs wa huwal qiyam wal amal, yaitu qiyam melaksanakan semangat yang ada dalam benaknya dan mengamalkan, menggapai cita-cita tadi. Itu namanya ijtihad sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu adalah buah dari hirs. Karena itu barang siapa yang sudah ijtihad, maka dia sudah jelas hirs. Barang siapa yang memiliki kesungguhan, maka dia sudah pasti semangat. Tapi kalau punya hirs, belum tentu punya ijtihad. Kadang semangat tok, tapi malas. Tapi tidak mau melaksanakannya. Cuma punya cita-cita yang tinggi, tapi tidak mau mengejar cita-cita tersebut. Itu bedanya hirs dengan ijtihad. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang ihris. Pertama punya semangat dulu. Kalau orang sudah enggak nafsu, orang kalau sudah enggak hasrat, piye caranya apa bersungguh-sungguh wong wis enggak hasrat? Disodori, ha. Biar kamu hafal Quran. Aduh, males. Nah, bagaimana seorang bisa ijtihad kalau dia enggak punya hirs? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang ihris dulu, punya semangat dulu. Adapun merealisasikannya, mengamalkannya baru wasta'in billah. Nah itu, makanya ihris ala mayan fauk wasta'in billah, digandeng antara hirs dengan isti'anah. Karena hirs itu semangat dalam hati, isti'anah itu untuk mengamalkannya. Kita enggak bisa mengamalkan. Kita enggak bisa berbuat menggapai cita-cita kita kalau enggak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ihris ala ma yanfauka wasta'in. Ihris itu untuk semangat yang ada dalam hati. Wasta'in ini untuk ijtihad. Wasta'in ini untuk ijtihad, untuk sungguh-sungguh kamu harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semangat belum tentu sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh sudah pasti karena semangat. Enggak ada orang sungguh-sungguh tapi enggak semangat, enggak ono. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat apa itu? Akhir dari surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari kami, mencari jalan kami, maka pasti di situ ditakid dengan lam, ditakid dengan nun taukid, pasti pasti akan kami tunjuki jalan kami. Itu sudah bersungguh-sungguh beneran dengan amal, bukan cuma dengan semangat tok, semangat pengen dapat surga, semangat pengen punya cita-cita tinggi, tapi nggak ada ijtihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang walladzina jahadu, sing wis dilakoni, sudah berusaha benar dengan badannya, dengan segenap kemampuannya. Paham? Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut mengatakan walladzina jahadu, bukan hanya walladzina yahrisun, bukan hanya orang-orang yang semangat mencari jalannya Allah, bukan, tapi yang sudah benar-benar ijtihad. sudah benar-benar bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ijtihad itu adalah sebab mendapatkan hidayah. Maka orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna usahanya. Itu. Fa akmaluhum hidayatan akmaluhum jihadan, kata Imam Ibnul Qayyim. Akmalun nasi hidayatan aktsaruhum ijtihadan, aktsaruhum jihadan. Orang yang paling banyak mendapatkan hidayah adalah orang yang paling banyak usahanya. Mendapatkan hidayah itu butuh usaha. Mendapatkan kepintaran itu butuh usaha, butuh bondo. Makanya tak pulau soro nih apa bocah-bocah belajar. Kenapa tak pulau soro? Kenapa tak habtak? Apa namanya? Gembleng, genjot habis-habisan. Karena pengen pinter itu bondo. Harus ijtihad, harus sungguh-sungguh, harus modal. Kuduani bondo. Bondo melarat, bondo pegel, ngenteni berjam-jam. Ya mat, kudu semangat mat yo. Ngenteni sak jam setengah mat, ngurui kono setor suwi ngenteni nang wegel kabeh koncane wis dolanan kabeh dhek. Ngenteni dhewe ya mat. Kudu semangat mat. Pinter pengen pinter itu butuh perjuangan. Akmaluhum hidayatan adalah akmalu aktsaruhum jihadan, kata Imam Ibnul Qayyim. Karena di situ walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka orang yang paling banyak hidayahnya adalah orang yang paling banyak usahanya, bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan cita-cita, tidak hanya dengan angan-angan, tapi benar-benar direalisasikan. Ini ijtihad. Bukan hanya orang yang paling banyak hirsnya, tapi orang yang paling banyak ijtihadnya. Dan perbedaan kalimat jid sama jad sama ijtihad sama jihad itu semua adalah satu masdar dari satu pecahan. Kalau jid apa? Serius. Kalau jid itu serius. Ijtihad bersungguh-sungguh. Jihad jihad. Berjihad. Kalau jad apa artinya jad? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Apa artinya jad? Apa artinya jad? Al jaddu adalah kemuliaan. Al jaddu adalah kemuliaan. Wala yanfa'u dzal jaddi, pemilik pemilik kemuliaan, pemilik pemilik martabat, pemilik harga diri yang tinggi, ini enggak berguna dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ketinggiannya, kedudukannya enggak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi bedanya empat kalimat: jid, jad, jihad, ijtihad. Wa bulghatin, yang keempat adalah bulghah. Apa kemarin bulghah? Bulghah adalah bekal, adalah modal. Bulghah adalah bekal, karena belajar itu butuh bekal, belajar itu butuh modal. Makan, siapa yang ngasih makan? Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh sabun, kita butuh pakaian, kita butuh banyak hal sesuai kebutuhannya. Maka belajar itu butuh modal. Barang siapa yang ditanggung oleh orang tuanya, maka bersyukurlah. Ketika belajar di pondok dibiayai, ada yang biayai, bersyukur. Tapi kalau enggak ada yang biayai, maka harus cari sendiri. Maka harus cari sendiri, harus mandiri. Harus dewasa. Menjadi seorang yang iz, memiliki harga diri, memiliki martabat. Karena kalau kita tidak memiliki izzah, tidak memiliki kegagahan di dalam diri kita, nanti bisa dibeli orang, bisa dipermainkan orang. Wis belajar suwe-suwe, pegel-pegel belajar sampai pinter, diiming-imingi duit, katut. Ikut orang-orang kaya, ikut orang-orang yang memiliki uang, disetir, dienggok nambah duit, karena enggak punya izzah di dalam dirinya. Karena itu semenjak kecil, semenjak dini mungkin anak kita kita ajari untuk mandiri, untuk memiliki sifat izz di dalam dirinya, memiliki iffah, tidak terus melihat kepada harta orang, harus memiliki martabat di dalam dirinya, mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ajari seperti itu. Kita ajari dewasa supaya nanti tidak dipermainkan oleh orang yang berduit. Ini kata Al-Imam Ahmad. Kalaulah bukan karena kita memiliki kemampuan, kita memiliki harta, la tamandala bina haula'il muluk, kata beliau. Maka para muluk, para orang-orang yang berduit, para raja, mereka akan membeli kita. Makanya kadang seorang dai itu ya butuh kerja, butuh dia duit dhewe ben gak dituku wong. Ampun. Seorang thalibul ilmi harus punya uang sendiri, harus punya kekayaan di dalam hatinya, bukan kekayaan berupa harta, tapi punya kekayaan di dalam hatinya. Ini gak ngono kok dituku wong. Kalau enggak gitu nanti bisa dibeli orang. Akan disetir orang, disuruh memusuhi kebenaran, dipalingkan dari kebenaran gara-gara duit. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Di Yaman betapa banyak seorang thalibul ilm sudah belajar lama sampai menjadi seorang mustahid, sampai menjadi orang, sampai menjadi syekh. Tapi karena enggak punya duit, karena dia butuh duit, istri banyak, keluarga banyak, enggak punya uang, ya akhirnya dibeli orang. Bagaimana cara dibeli orang? Ya dikasih uang, akhirnya suruh nurut. Enggak punya izzah di dalam dirinya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Memiliki ghina di dalam hati, memiliki modal sendiri. Makanya terkadang seorang dai harus punya uang, harus punya ghina di dalam hatinya. Karena kalau enggak seperti itu nanti dibeli orang. Betapa banyak kita saksikan di tempat kita, di negara kita, betapa banyak para dai yang mereka itu dijalankan, dibeli oleh orang-orang yang berduit. Nurut, tidak gentar membela yang bayar, bukan membela yang benar. Tidak gentar membela yang bayar, kata Akhuna Rafi'i rahimahullah. Jadi betapa banyak orang itu, mereka itu menggunakan ilmunya, menjual ilmunya. Karena dia pintar, karena dia berilmu, tapi sayang dibeli orang. Enggak punya izzah, enggak punya kekayaan dalam dirinya. Karena itu ikhwan, seorang thalibul ilmi harus punya bulgho, harus punya modal. Kudu ndek modal dhewe, kudu iso kerja dhewe, kudu mandiri. Jangan pernah merendah kepada makhluk. Karena itu adalah sebuah kehinaan. Merendah kepada makhluk adalah sebuah kehinaan. Merendah kepada makhluk. Karena itu kerjaan dhewe, gilek duit dhewe. Saiki wis sing penting gilek duit dhewe. Enggak pernah mengharapkan belas kasihan orang lain. Mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena itu Al-Imam Ahmad menasihatkan seperti itu. Kita harus punya modal sendiri ben enggak dibeli orang. Kalau zaman dahulu yang membeli adalah para muluk, para raja. Dibeli, disuruh di sampingnya, membela kebatilannya, nanti dikasih uang. Membela pemerintah, membela penguasa, dikasih uang. Mendapatkan bantuan, mendapatkan kucuran dana. Sehingga lisannya enggak berani, lisannya terbungkam untuk menyuarakan kebenaran. Karena itu seorang thalibul ilmi harus punya bulghah. Harus punya modal sendiri, harus punya uang sendiri. Supaya tidak dibeli orang. Wa suhbati ustadzin. Demikian juga harus sabar bersama ustadz. Ini kemarin sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Ini harus. Orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling banyak kedekatannya dengan seorang guru. Seorang guru ditanya siang malam. Sampean di sini enak, bisa dekat dengan guru kapan saja. Nah, sampean mbek Syekh ya, masyaallah. Betul cuma beberapa detik tok. Syekh ya itu kalau jalan dari rumah ke masjid, iku sing nyegat iku soyokan misalnya. Gentenan tanya, gantian tanya. Jarang sekali bisa ngomong dengan beliau. Jarang sekali. Dibatasi. Cuma beberapa detik tok sampai sini nanti sudah ada yang tanya, "Ayo Syekh, kifadadadana." Jawab Syekh, "Wes, gantian yang lain lagi tanya lagi kreat sampai ke masjid." Nanti pulang masjid juga gitu. Tanya langsung dari kawal sama pengawalnya. Sampai di sini bisa siang malam bersama gurunya tanya faedah. Tanya ilmu. Ada iskal tanyakan. Ada yang tidak paham pelajarannya tanyakan. Ini termasuk keutamaan kenikmat ya ikhwan. Kan tidak semua tempat. Seorang bisa asik dengan gurunya. Bisa akrab dengan gurunya siang malam. Ini enggak di semua tempat. Kemudian waktu li zamani, kemudian harus lama. Belajar itu harus lama biar mateng. Biar mateng. Jadi jangan cuma setahun, dua tahun pulang. Ini belum mateng. Butuh lama. Butuh waktu yang lama. Terkhusus untuk yatasaddar lil ilm atau yatasaddar lil fatwa untuk menjadi kemudian mufti, menjadi seorang pembawa dakwah. Ini butuh waktu yang lama. Enggak semua orang belajar kemudian bisa membawa dakwah. Belajaran sih jadi kornet dulu. Tahu kornet? Jangan langsung nyuper bis. Jadi kornetin sih pertama itu. Bantu dan membantu sama apa? Supir dulu. Baru bisa nyuper nanti. Urung-urung wis langsung nyuper dakwah yo. Nabrak wae. Karena belum punya pengalaman. Karena itu menjadi kornet dulu. Menjadi kornet. Tahu kornet? Apa bahasa kornet? Kondektur. Wah, maka ngomong mamulo kem. Kondektur, jadi kondektur dulu. Kalau langsung nyuper, ini bahaya. Dan ini banyak sekali nasihat dari para ulama ikhwan untuk mematangkan ilmu. Bukan berarti seorang enggak boleh berdakwah sampai harus lama dulu, enggak. Yang namanya dakwah itu kamu punya satu ilmu saja sudah bisa kamu dakwahkan. Tapi yang dimaksud di sini waktu lu zaman ini menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang pembawa umat, ini butuh waktu yang lama. Jangan dadakan. Itulah tahu bulat digoreng dadakan. Kalau seorang jahil harus digoreng lama, harus digodok lama. Baru dia bisa menjadi seorang dai. Kalau dadakan, apalagi cuma online, ijazah online, oh, kayak sebelas, harus lama ya, kawan. Harus tulu zaman. Ini tidak bertentangan dengan seorang mengajarkan ilmunya. Kamu punya ilmu, kamu baru bisa satu kitab, kamu ajarkan nggak apa-apa. Tapi untuk yata sodar, untuk menjadi seorang pembawa umat. Untuk seorang membawa dakwah ini butuh waktu yang lama, butuh tul zaman. Dan para ulama mewanti-wanti dari orang yang masih mogol, sik durung mateng tapi wis nyekel dakwah. Belum mateng tapi wis ya tasaddar lil fatwa, wis buka fatwa online. Wis buka fatwa. Kemana-mana jawab pertanyaan di mana-mana. Ini enggak benar. Matangkan dulu ilmunya. Baru seorang bisa ya tasaddar lil fatwa wa ya tasaddar lid da'wah, membawa da'wah. Ini butuh tulus zaman. Ini butuh tulus zaman. Karena banyak sekarang da'i-da'i dadakan. Ilmunya masih belum matang, tapi sudah membawa da'wah yang besar. Membawa nama yang besar. Ini tidak benar ya ikhwan. Kalau mau mengamalkan ilmu, kalau mau menyampaikan ilmu, silahkan. Apa-apa, enggak ada larangan. Seorang punya ilmu, satu ilmu disampaikan. Punya dua hadis disampaikan, enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah yatasaddar lil fatwa. Yatasaddar menjadi seorang pembawa dakwah. Ini butuh pengalaman. Ini butuh pengalaman. Tayyib, selesai kita dari nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi semua perkara enam ini diusahakan dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya zakat, ya minta zakat. Yang enggak punya semangat, loyo, ya minta semangat. Yang enggak mampu ijtihad, enggak mampu bersungguh-sungguh, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya modal, ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan modal. Punya uang sendiri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta kepada makhluk. Yang enggak sabar dengan ustaznya juga minta kesabaran. Mintalah kesabaran ya Allah, sabarkanlah aku untuk berguru kepada fulan. Demikian juga gurunya minta kepada Allah untuk disabarkan mengajari fulan, butuh kesabaran. Jalna ba'dakum li ba'din fitnatan ataswirun, masing-masing dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sabar. Guru sabar kepada murid, murid sabar kepada guru, teman sabar kepada temannya, suami sabar kepada istri, istri sabar kepada suami, semuanya butuh kesabaran. Watulis zaman, ini juga penting. Minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku waktu yang lama untuk belajar. Berilah aku waktu yang lama untuk belajar. Ini ya kawan. Karena yang namanya halangan kadang ada saja. Wis niat suwe belajar, engko ono mana halangannya, rintangannya, akhirnya enggak jadi lama, akhirnya pulang. Entah itu dipanggil ibunya, entah itu ada kebutuhan di rumah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, muga-muga ya Allah aku dek kene iso suwe. Saman pernah minta ngono? Pernah di sini minta, ya Allah, berilah aku waktu yang lama bisa belajar di sini. Pernah? Insya Allah belum pernah. Pernah? Minta waktu yang lama, Jar? Minta ya Allah aku nang pulang ae. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku tulus zaman li talabil ilm. Berilah aku waktu yang lama untuk belajar. Harusnya gitu. 5 tahun. 10 tahun. Gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berilah aku kesempatan yang lama untuk belajar ini. Wes tak ajari doa endang. Nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, biar enggak buru-buru pulang ae. Karena ini penting untuk mematangkan ilmu sampai mateng, sampai menjadi seorang yang bermanfaat. Saya enggak pengen tak bermanfaat. Pulang bisa ngajari orang. Pulang bisa mendakwahi orang. Ada orang butuh minta diajari Al-Qur'an bisa, diajari nahwu bisa, diajari hadis bisa. Enggak senang lah sampean kayak ngono. Bisa memberi manfaat kemana-mana. Harusnya semangat, harusnya semangat ya ikhwan. Menjadi orang yang bermanfaat. Biar barokah hidupnya. Barokahnya umur kita adalah dengan memberikan manfaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tentang waja'alani mubarakan. Nabi Isa mengatakan, dan aku dijadikan oleh Allah mubarakan. Mubarak di mana saja. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kapan orang itu mubarak? Ketika di mana saja ia berada, dia memberi manfaat. Itu loh wong barokah. Jongok di wae ngekei manfaat. Kemana saja dia menebar manfaat. Itulah seorang yang mubarak. Kalau kamu ingin hidup mubarakah, umur mubarakah, di wae ngekei manfaat nang kancane. Ngekei faedah, nakoni, ki irope opo. Ini apa bacaannya? Itu umurmu jadi barokah insya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, waja'alani mubarakan ay nafian, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Mafhum? Malik perhatikan lagi. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala, hadhihi wasaya al-ulama. Al-ilmu ma huwa mujarradu khatafin yakhthifu lahu min huna wa huna. Perhatikan. Ini adalah wasiat-wasiatnya para ulama. Ilmu itu tidak kemudian sebatas khotof. Dipungut, cuma comot-comot kok, copy paste saja. Enggak. Mujarradu khotofin atau khutofin jamak. Ayat yang ada khotfata itu, khotfata fa'ad bahu syihabu mubin. Apa? Apa itu? Itu khotfata, satu sekali pungut. Yakhthifu lahu min huna wa huna, cuma dicopot dikene to online. Belajarnya cuma enggak punya guru, belajarnya tidak dari seorang mudarris, bukan dari seorang muallim, tapi cuma comot copy paste dari sana sini to. Ini maknanya ucapannya Syekh Yahya, al-ilmu ma huwa mujarradu khatbin yukhthafu lahu min huna wa huna, cuma dicomot dari sini dari sana dari sini. Wa yuridu an yakuna aliman, kemudian hanya modal dengan itu tok kemudian menjadi ingin menjadi seorang alim. Hadza sya'nul kusala wal musta'jilin. Ini adalah kebiasaannya para pemalas dan orang-orang yang terburu-buru. Tadi para dai dadakan, bukan hanya tahu tok yang dadakan, para dai banyak yang dadakan. Ya cuma modal comot sana comot sini tok, copy paste saja. Kemudian menjadi seorang yang memiliki nama yang besar, ini adalah bukan sya'annya para ulama. Para ulama dahulu belajarnya lama. La tata'ajjal ya akhi, jangan engkau terburu-buru wahai saudaraku. Fal Imam Ahmad rahimahullahu yaqul minal mahbarati ilal maqbarah. Imam Ahmad rahimahullahu taala dahulu mengatakan minal mahbarah, dari gendongan, dari kecil ilal maqbarah sampai mati. Ini belajar, enggak ada habisnya. Wa idza tahassalta ala makanin tatafarraqu fihi li talabil ilmi fa hadhihi ni'mah. Perhatikan ya ikhwan. Apabila engkau telah berhasil tahassalta menemukan suatu tempat yang di situ kamu bisa meluangkan waktumu untuk belajar, fahadhi nikmah, maka ini adalah sebuah nikmat. Di mana sama nape ngelek tempat sama di situ bisa belajar. Di sini sama bisa belajar apa enggak? Bapak-bapak juga bisa belajar apa enggak di sini? Belajar. Bisa belajar, mau belajar kapan saja, sisa-sisa waktu dari seseorang bekerja mencari Ma'isha, sisa-sisa dari kewajibannya menghidupi keluarganya, sama nape belajar sampai elek dek kene yo iso. Minta guru, minta teman-teman yang sudah bisa diajari apa saja bisa. Ini saya sarankan bapak-bapak yang mungkin enggak punya waktu mengikuti pelajaran secara umum, mbok minta kepada teman-teman di sini yang punya waktu luang. Privat istilahnya. Tolong saya diajari kitab ini secara privat. Ini bermanfaat bagi bapak-bapaknya, juga bermanfaat bagi murid-murid kita biar berkembang ilmunya. Ini saya sarankan. Mungkin untuk waktu ba'da duhur kan mungkin enggak bisa. Biasanya ba'da duhur banyak talim-talim khusus. Mungkin enggak bisa karena ada kesibukan. Di mana waktu luang? Di situlah. Minta ajari teman-teman yang mungkin bisa. Saya diajari kitab Shorof, saya diajari kitab Nahwu. Ini. Enggak apa-apa. Belajar satu dua orang enggak apa-apa. Ini bagus. Maka ini sebuah nikmat ya ikhwan. Keberadaan kita di tempat ini adalah sebuah nikmat. Kita bisa belajar kapan saja. Tempat ini alhamdulillah mulai dari sebelum subuh sampai larut malam full belajar. Siapa kayak? Apa, Pak? Hah? Ya kok lihat tai melu. Oh, ya nggih. Fahadhi nikmah, maka ini adalah sebuah nikmat ya ikhwan. Ini adalah sebuah nikmat. Ahabbu syai'in ila ahli hadis. Sesuatu yang paling dicintai oleh ahli hadis, at-tafarruqu li talabil ilm. Tafarruq itu fokus. Tafarruq itu mengkosongkan diri, meluangkan waktu khusus li talabil ilm, untuk belajar. Ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh ahli hadis. Faqad su'ila Ibnu Ma'in, al-Imam Yahya Ibnu Ma'in ditanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qala baitun khali wa isnadun ali. Beliau menjawab, rumah yang kosong dan isnad yang tinggi. Karena isnad itu kalau semakin banyak orangnya, semakin banyak perantaranya, itu namanya isnad nazil. Kalau sanad itu semakin sedikit perantaranya, orangnya semakin sedikit, itu namanya sanad yang ali, sanad yang tinggi. Maka al-Imam Ibnu Ma'in yang paling disukai adalah rumah yang kosong. Iso sibuk belajar, iso fokus belajar menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an. Ini adalah yang paling dicintai oleh para ahlul ilm. Lah kita sekarang paling senang kerumunan. Nandis dulu meneh, nekani kancane meneh, ambruk kono meneh. Iku lho, menghabiskan waktumu wahai para pelajar. Dewe-dewe yo, menyendiri. Nek ana kancane ngumpul kok aja tambah ditambahi. Ana kancane ngumpul tambah ditambahi meneh. Teko meneh sitok meneh. Wah, ya wis gak belajar-belajar. Ya, dewe menyendiri. Ya ada kalanya berkumpul dengan kawan, pada saatnya ada. Kapan berkumpul aja dewe nek dewe wae ya padha wae engko iso kena was-was. Ya ada kalanya ngumpul, ada kalanya menyendiri. Tapi secara umum baper banyaklah untuk menyendiri di pojok, di depan. Tempat itu penting sekali. Kenapa? Apalan itu kenapa kok tak marahin nek di kono iku? Bukan kok tempat itu enggak bisa menghafal, sini pinter ngafal, enggak gitu. Di sana itu engko ngene ngene meneh, diluk meneh. Diluk meneh, ngene meneh, noleh maneh ana wong lewat ditoleh maneh. Enggak hafal sampean, tapi kalau di depan sini fokus karena cuma lihat tembok. Jadi bukan itu, bukan mitos, itu bukan khurafat. Kenapa saya marahi kalau di sana itu? Ya jadi kono. Di depan sini. Karena itu sebabnya kalau di sana nanti ada temannya lewat, tengok meneh. Temannya lewat, tengok lagi, enggak jadi hafal. Bacaannya nanti salah. Ya, makanya ngafal Quran itu di depan sini. Biar enggak, biar fokus. Karena ini, para ulama mereka itu mencintai kekosongan, kesepian. Qala wa ana atabiru talabatal ilm hafizahumullahu fi hadhihi dar annahu tasanna lahum tafarruq, kata Syekh Yahya, dan saya menganggap para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Ini doa dari seorang guru nang murid. Didoakan semoga Allah menjaga mereka. Fi hadhihi dar, di tempat ini yaitu Darul Hadis Bidammaj, yang tinggal kenangan. Sekarang Darul Hadis Dammaj, nasallahu alaihi wasallam, sudah dikosongkan dan dihuni oleh orang-orang fusak dari kalangan Syiah, dari orang-orang awam. Kalau lihat mungkin nangis. Dulu tempat yang sibuk. Dulu tempat yang di siang malam 24 jam non-stop dipakai untuk kebaikan. Sekarang kosong, sunyi. Nah, kita kalau mengingat seperti itu kita sedih. Tempat yang dulu siang malam dipakai untuk belajar kemudian sunyi. Kemudian enggak ada sama sekali pelajaran di situ atau sedikit. Ini eman-eman gone. Darul Hadis Dammaj. Ratusan rumah, bahkan mungkin ribuan. Di Mazra'ah, di Uzab. Itu berapa harta berapa saja itu. Kemudian sekarang kosong. Enggak ada yang menghuninya untuk belajar. Tapi teman-teman yang mereka itu benar-benar hatinya tertambat dengan Dammaj masih tetap sampai sekarang berdoa. Semoga kita bisa kembali ke Dammaj. Masih gitu. Walaupun sekarang di Markis, di Murad, di tempatnya Syekh Yahya sudah dibangun markis baru. Rasanya sek gak koyo Dammaj. Masih cinta pertama masih terngiang terhadap Dammaj. Masih gak seperti Dammaj. Sampai sekarang teman-teman masih berdoa. Suatu saat kita akan kembali ke Dammaj. Belajar lagi ke sana. Kalau kata Ustaz Fahmi, kapan kita bisa balik reunian belajar? Ketika kita mengantarkan anak-anak kita, katanya. Weh, enak epol. Sesama para alumnus, kemudian mengantarkan anak-anaknya. Dulunya mereka, para bapak-bapaknya belajar di situ. Sekarang mengantarkan anak-anaknya belajar di situ. Ini nikmat sekali, ikhwan. Karena itu, walaupun sampean enggak bisa ke Dammaj, walaupun enggak bisa ke tempat yang bisa tafarruq litalabal. Di sini, insya Allah kalian bisa belajar sak puase, sak pol-pole. Enggak ada yang ganggu. Dan ini termasuk nikmat ya, Hwan. Di tempat mana-mana di Probolinggo diganggu Syi, diganggu Sufi. Apa yang bangun ya direpot-repoti, masyarakatnya ngerepot-ngerepoti. Di Purworejo juga, di Madiun kemarin juga. Camate teko, ngamuk-ngamuk. Ini bisa sebenarnya bisa dikasuskan. Pak Camat kok sampai ngamuk-ngamuk. Bentak-bentak di Madiun. Alhamdulillah ya, Hwan, di sini alhamdulillah masyarakatnya bagus-bagus. Mereka enggak ada yang membuat masalah, enggak ada masalah yang berarti. Maka bersyukurlah. Iso sapole sampean menyuarakan kebenaran di sini alhamdulillah. Wa tabarakallah, wa masyaallah. Bisa dengan lantang menyuarakan kebenaran. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar, enggak ada yang melarang, enggak ada yang mengganggu. Ini nikmat ya, ikhwan. Karena itu di manfaatkan nikmat ini di tempat-tempat yang lain kesulitan, di tempatnya Ustaz Nasrul di Probolinggo kesulitan membangun masjid, di Madiun juga diganggu, di tempat mana saja kesulitan, bahkan di Magetan sendiri enggak memiliki kekuatan terhadap masyarakatnya. Kadang masyarakat masih dominan. Alhamdulillah di sini Allah Subhanahu wa taala semata-mata kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemudahan, kelapangan untuk belajar. Fi hadhihi darannahu tasanna lahum tafarruq di dammat dahulu ikhwan, seorang tafarruq belajar, mau belajar dari ilmu nol betul. Orang tua kakek-kakek itu minta ajari ke murid-murid, murid-murid ngaji di depannya, ngaji banyak gitu. Kakek-kakek itu membawa ikro, ajari saya. Sediluk tok, berapa menit wes, pindah lagi ke murid yang lain, ajari saya. Kakek-kakek bisa, minta ajari alif ba ta. Ngenceleng satu murid ke murid yang lain, gak minta ajari guru, minta ajari murid-murid. Ngono kuwi lho carane manfaatna waktu sing apik. Makanya kenapa tadi saya minta, bapak-bapak hendaknya minta kepada sebagian tulab, karena di damat seperti itu, kakek-kakek membawa ikro. Kadang ada yang enggak membawa, kadang cuma minta ajari satu huruf Al-Quran, satu huruf dari Al-Hadis. Diurut, mulai cak munake diurut kabeh ya, langsung pinter dong. Wong gurune cak munake. Makanya di sana dahulu seorang mau belajar sampai mulai dari ilmu paling nol sampai ilmu yang paling tinggi. Alhamdulillah terpenuhi semua di sana. Mau ibadah sampai dengkulnya coklat ya monggo. Mau belajar sampai pegel sampai ngebleng ya monggo, enggak ada yang melarang. Padha wae tapi ape turu sedina sewengi ya padha wae iso wae. Mau malas juga seumur-umur tamat ya iso wae. Pokok nek wayahe jamaah-jamaah, wayahe darsnya saya ayat belajar itu bebas. Mau jadi pengangguran, mau jadi pemalas 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 5 tahun di sana ya bisa saja. Mau enggak ada yang mengusik, enggak ada yang mengganggu. Enak gini api malas-malasan ya tak? Tak obrak-obrak. Yastadiyu an yakuna bifadlillahi azza wa jalla in sadaqa ma'allahi wajtahada aliman. Apa irapnya aliman? Apa dua? Apa? Man? Apa ini? Mana kanannya? Iya, khabarnya kana. Yastati'u mampu seorang tadi untuk menjadi dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala in shadaqa ma Allah, apabila dia memang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, wajtahada dan bersungguh-sungguh, dia mampu untuk menjadi seorang alim. Untuk mampu menjadi seorang alim. Hadza min fadlillah. Ini semua adalah karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa saja yang ada di bersama kalian, wa ma bikum min nikmatin, dari sebuah nikmat. Faminallah, maka semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluhu al-mazida min fadli, dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan dari keutamaannya. Lek kecotolanan lek. Al-ilmu yahtaju ila hirsin, ilmu itu butuh semangat. Utlub wala tajjar, belajarlah dan jangan mutung. Jangan jemu. Wala tamalla minal ilm, dan jangan engkau merasa bosan, merasa jemu dari ilmu. Fa idza fatarta min hadzal kitab intaqalta ila hadzal kitab, caranya kalau kamu jenuh pada suatu kitab, kamu pindah ke kitab yang lain. Wa in fatarta min al-hifdzi raja'ta ila al-muraja'ah, apabila kamu jenuh di dalam menghafal, kamu bisa kembali ke muraja'ah. Ini dulu kita diajari gitu sama Syekh Yahya. Kamu kalau capek belajar, pakailah untuk ibadah. Nanti kalau sudah jemu dalam ibadah, pakai untuk belajar lagi. Ngono. Kita dulu dididik seperti itu. Jadi enggak ono bosene. Jadi ngapal kan pegel tuh. Kalau ngapal terus ya bisa-bisa panas kepala. Maka seorang guru jangan kemudian memaksa muridnya. Maka butuh pindah ke ibadah. Mungkin dipakai ibadah. Mungkin pakai muroja atau pakai baca kitab. Pokoknya mana yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai seorang itu jemu terus mutus dari ilmu. Wa in fatarta minal murajaah raja'ta ilal mutalaah, apabila engkau capek murajaah, maka kamu bisa mutalaah, bisa meneliti, bahas kitab, lihat-lihat kitab, baca-baca kitab. Anta bihajatin ila hadza, jami'an. Kamu butuh kepada semua itu. Ngapal tok ya enggak mungkin bisa. Belajar tok enggak ngapal ya enggak bisa. Maka diseling, diselang-seling, diselang-seling caranya itu. Nek pegel ngapal, yo fokus belajar. Kalau capek mikir belajar, yo ganti ngapal gitu loh, diselang-seling. Hakada tastafidu min akhik, demikian juga engkau bisa mengambil faedah dari kawanmu. Ini penting ya ikhwan. Jangan cuma mengambil ilmu dari guru, karena guru itu terbatas. Ambek kanca lho, ambek kanca. Takok, iki apa? Iki piye bacaane? Yuk simak koncone, ini gimana? Tanya dengan kawan. Karena waktumu yang paling banyak di kamu lewatkan itu dengan kawan, dengan guru itu sebentar. Ini kunci kesuksesan ini diberitahukan oleh Syekh ya. Kunci kesuksesan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mudzakar, dengan kawan. Lihat, lihat bagaimana Syekh dahulu. Kunna manamsi ilal mazra'ah. Daniel jangan kuyon toh. Kunna manamsi ilal mazra'ah. Kita dahulu kata Syekh ya, kita dulu enggak berjalan ke mazra'ah. Mazra'ah itu sekitar sini sama Kampung Sugian. Melewati padang pasir, melewati sail. Sekitar ya 1 kilo dari masjid. Mazra'ah ada masjidnya sendiri tapi tetap banyak masih ke masjid besar. As-sakan alladhi nahnu fihi bihamdillah. Di tempat di mana kita dahulu tinggal kata Syekh Yahya alhamdulillah illa wa nahnu natadzakar ma ikhwanina. Jadi di perjalanan ke Mazra'ah itu lumurajaah ASEAN. Oh bayangno, kita waktu luang saja kita pakai untuk guyonan, kita pakai untuk santai-santai. Ya memang ya proses enggak akan mengkhianati hasil ya ikhwan. Proses enggak akan mengkhianati hasil. Wong sing prosesi kuat ya hasilnya kuat. Dulu Syekh Yahya berjalan ke mazra'ah saja, ke tempat ke masjid saja ini sambil muroja, sambil mudzakarah. Bersama teman-teman kami. Bahkan waktunya makan itu lho muroja ya. Makane sukan dhewe nek pandi undang saya makan tuh ditanya sambil ditanya-tanya. Illa wa nahnu natadzakar ma ikhwanina la rubbama manasilu illa wa qad hafidna. Kadang-kadang kita tidaklah sampai di tempat tujuan kecuali kita itu sudah hafal. Auraja'na aktsara min 10 ahadits. Ternyata tiba-tiba sudah kita selesai membaca atau selesai murojaah 10 hadits. Padahal cuma berjalan dari kampung ke sini. Min Riyadhus Shalihin, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Wa kadzalika natadzakar ba'dal masail ma'al ikhwan al-afadil hafizhumullah, demikian juga kita murojaah sebagian masalah agama dengan sebagian teman-teman yang mulia hafizhumullah. Wa hadza min barakatil masyi ma'al mujtahidin, ini termasuk barokahnya berjalan bersama kawan-kawan yang serius, yang semangat. Kalau kamu berkawan dengan teman-teman yang semangat, yo waktumu akan menjadi bagus. Tapi kalau kamu berjalan dengan teman-teman yang malas, menghabiskan waktumu di pondok bersama para pemalas, yo tanggung sendiri resikonya. Idza masya itsnani aw thalatha ma tusghil nafsaka bidaya'il awqat. Apabila seorang, dua orang atau tiga orang berjalan, janganlah engkau menyibukkan dirimu dengan menyia-nyiakan waktu wa bima la ya'udu 'alaika bi faida, dengan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Falau sama'ta Qur'anan, seandainya engkau mentasmi Al-Qur'an, ma tasilu ilal mazra'ah illa waqad intahaita. Engkau tidaklah sampai ke mazra'ah. Mazra'ah di sini bukan kok maksudnya ladang, tapi mazra'ah di sini tempat di zaman sana namanya mazra'ah. Itu kampungnya. Kalau di sini mungkin di sana di area kampung sana. Menuju masjid. Illa waqad intahaita min nahwi nisfi juz. Kecuali engkau sudah selesai mengmurojaah setengah juz. Saiki sapa iso di sini? Ayo coba. Gak nemu nek kene kok ngono. Berjalan dari masjid ke rumah dapat setengah juz? Gak bisa. Ustaz Nasir kemarin waktu touring naik motor itu, beliau azam. Aku sampai Banyuwangi niatku sambil ngapal, sambil murojaah aja ini. Tapi gara-gara di dalan, api ono tibo, api nabrak, api hilang kabeh gak sido. Gak jadi kata beliau. Waktu touring kemarin, beliau bilang, saya di jalan azam untuk murojaah. Tapi ternyata gak iso, gak bisa. Kan naik motor kok piye? Wa kam fi hadhihi min barakah, betapa banyak ini mendapatkan barakah. Aidon la tusghil nafsaka bil binayat kullahinin wa anta min baitin ila bait. Demikian juga jangan kau menyibukkan diri dengan bangunan-bangunan. Dulu kalau di Damaskus itu orang itu bikin rumah sendiri, bangun sendiri. Ya kalau cuma sekali bangun enggak apa-apa untuk kebutuhannya. Tapi kadang-kadang wih, lokasi di sini lebih bagus. Akhirnya dijual rumahnya, ganti lagi, pindah, bikin rumah baru lagi. Gitu dulu banyak seperti itu. Jadi Damaskus kayak apa ya? Kayak bisa dijadikan bisnis masalah tanah itu, rumah itu. Beli sekarang murah, nanti dijual tahun depan mahal, akhirnya pindah lagi ke tempat yang lebih murah lagi. Ngono-ngono yang gawe bangun, kita gak dapat ilmu. Kalau cuma sekali ya gak apa-apa untuk kebutuhannya. Tapi kadang ada latus wil nafsaka bil binayat, bangun terus. Gak belajar. Kullahinan wa anta min baitin ila bait, dari rumah ke rumah, pindah-pindah rumah lagi. Utlub al ilma wa kafa bil ilmi rif'ata darajatin li sahibihi. Cukup. Ilmu itu sebagai kemuliaan, pengangkat derajat bagi pemiliknya. Li sahibihi, bukan li sahibatin. Ya, salah itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Ini ikhwan, nasihat dari Syekh Yahya langsung. Antum bisa lihat sendiri bagaimana beliau berproses di dalam belajar sehingga tidak heran beliau menjadi seorang alim yang diakui oleh dunia, kecuali bagi orang-orang yang hasad, kecuali orang-orang yang benci dan dengki. Wa'illah, beliau adalah seorang alim yang diberikan keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sebagian proses beliau koyo ngene. Nek sampean pengen dadi koyo saya ya, iki prosese iso to, Kak? Ya ngene. Tinggal kita yang memilih dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat-nasihat tadi bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.